Sebelum saya tutup, di sini ada pertanyaan barakallahu fikum Ustadz, yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah, amin. Mohon nasihatnya, kami orang tua sering kesulitan menahan amarah ketika menghadapi anak, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, bahwa titipan marah itu sesungguhnya bagian dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Namun bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, harus menjadikan sifat marah yang ada pada diri kita itu menguntungkan buat kita. Karena bila tidak menguntungkan, maka al-ghadab, marah itu akan bisa menjadi pilar kekufuran. Apalagi kalau kemudian dengan marah itu tidak terkontrol menjadi pendendam, barakallahu fikum. Ini sangat mengerikan dan menakutkan. Maka oleh karena itu, kita harus berupaya untuk bisa memetik hasil kebaikan melalui sifat marah itu sendiri. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah menanamkan pada diri kita ini benci terhadap kekufuran, benci terhadap kefasikan, benci terhadap kerusakan? Ini adalah gambaran al-ghadab, marah karena Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barakallahu fikum, akmal mu'minina imanan, orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang bila mencintai karena Allah, dan bila dia membenci tidak suka, marah karena Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Okay. Kalau sekiranya anak kita itu terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, kita sudah berupaya dan berusaha untuk membimbing dan mengarahkannya, muncul marah kita, wajar. Tetapi marah ini engkau harus mengeremnya dengan sifat sabar. Jangan sampai marah kemudian keluar dari batas. Engkau cela dan caci maki anak engkau habis. Ini keluar dari aturan, barakallahu fikum. Yang kedua, engkau kemudian pukul sampai lumpuh anak engkau. Ini keluar dari rel yang diridhoi oleh Allah. Atau engkau sampai mendoakan kejelekan buat anak engkau karena marahnya. Semoga kamu ditabrak oleh pusu. Celaka hidupmu. Jangan sampai terjadi. Marah boleh, barakallahu fikum. Sampai dibolehkan untuk kemudian dalam pandangan agama memukul sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, menahan emosional itu adalah sebuah titel yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan emosionalnya akan lebih lagi nilainya setelah mampu menahan emosional. Wal afina anin nas, dia memberikan maaf setelah kemudian anaknya dia marah, misalkan masya Allah dia nurut, wah disanjung, dipuji, diberikan ya sesuatu, karena itu adalah sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jal. Jadi boleh dia lakukan hal itu, tetapi ingat, marahnya yang mendidik. Ya, kalau anaknya nakal, marahnya ingin dituangkan, saya tidak berikan kepadamu ya beli jajan, ini juga marah, barakallahu fikum, sekaligus meletakkan hukuman. Semoga dengan ini ya, terkadang kan orang tua dia bablas marahnya keluar dari jalur. Anda kalau berdiri, duduk, jangan duduk terus berdiri, habis sudah anaknya, duduk. Barakallahu fikum, untuk menahan emosional, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan bimbingan-bimbingan beliau yang paling ringan bisa engkau lakukan di saat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meminta perlindungan kepada Allah azza wa jalla. Segera berwudu. Demikian juga marah terhadap, barakallahu fikum, istri kita. Istri juga marah terhadap suami. Perhatikan adab-adab. Jangan sampai kemudian ya marah yang dibolehkan keluar menjadi keluar jalur dan keluar rel. Apa hukum bekerja pada perusahaan perorangan yang modalnya diambil dari riba? Cari yang terbaik, barakallahu fikum. Cari yang terbaik, rahimani wa rahimakumullah. Kita mencarikan, membuat memasarkan barang dagangan, apakah termasuk bekerja sama dalam kemungkaran? Tadi saya ingatkan, barakallahu fikum, bahwa terkait dengan riba itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Ia akan bisa mencabut barokah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, suruh dia segera bertaubat. Kalau dia memang orang kaya, ya sudah, kembalikan, barakallahu fikum, apa namanya, modal riba itu sendiri. Selesaikan semuanya, bersihkan diri, rahimani wa rahimakumullah, bertaubat kepada Allah, memulai baru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Ada seseorang dulu, dia bekerja indana di sana, bekerja di hotel, tukang layan khamar dan seterusnya, terus bertentangan di batinnya. Dia mencoba bertanya kepada seseorang, ya, orang ini mengatakan, kamu sudah punya pekerjaan yang lain ya, wis nanti tinggalkan kalau kamu sudah bisa merancang pekerjaan yang lain. Yes, dia ikuti bimbingan ustaz itu. Tapi terus batinnya merasa tertekan. Dia mencoba datang ke rumah kita bertanya tentang ini. Saya cuma membacakan hadis tadi yang saya sampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dia pegang erat-erat hadis ini. Dia coba wujudkan. Allah membukakan, barakallahu fikum, kemampuan dia di sana. Coba dia kembangkan. Warung makan Cina. Senang makanannya. Wah, semakin berkembang. Tawaran sana-sini untuk mengembangkan usaha dia. Tapi dia tanda, kami ingin berkarya. Masya Allah. Jadi benar-benar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa hukum bekerja dengan menggunakan ijazah? Boleh, barakallahu fikum. Kalau antum sudah punya ijazah, mau kerja, ini daftar punya ijazah, ya tidak jadi masalah. Kalau tempat bekerjanya itu bersih dari hal-hal yang haram, barakallahu fikum. Hati masih sulit menerima kebenaran yang telah dinasihatkan oleh teman atau ustaz. Tolong nasihatnya agar hati mudah dan ringan menerima nasihat tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ar-Rasulu Allahu Azza wa Jalla mengatakan, may yuridillahu bi astaghfirullah al-azim, fa may yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islami. Barang siapa yang Allah inginkan pada seseorang itu hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Barang siapa yang Allah inginkan pada seseorang itu hidayah, maka Allah azza wa jalla bukakan hatinya untuk menerima al-Islam. Maka tentu nasihat saya pertama kali, engkau harus meminta hidayah itu dengan penuh kejujuran. Minta, ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah engkau. Ya Allah, minta. Anda sudah berada di atas hidayah. Ya, kita sudah berada di atas hidayah. Tapi kok menerima nasihat susah dan sulit? Berarti ini berbahaya. Kalau sampai nikmat hidayah itu dicabut berlahan-lahan oleh Allah Azza wa Jalla, berarti engkau harus jaga dia. Engkau minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditambah, diperbaharui, diistiqomahkan di atasnya. Ini yang engkau harus lakukan, barakallahu fikum, kepada Allah Azza wa Jalla di saat seseorang mengadukan persoalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan persiapkan banyak hal yang dia butuhkan, bahkan di luar apa yang dia butuhkan, tetapi akan menjadi pelindung di belakang hari, akan dititipkan oleh Allah azza wa jalla. Jadi tentu nasihat saya, engkau atau kita harus selalu menjaga ya hidayah itu dengan banyak memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir pertanyaannya dan kita tutup, bagaimana cara mengatasi rasa resah, sedih dan kekhawatiran yang belum atau sudah terjadi? Rahimani wa rahimakumullah, di depan tadi saya sudah memberikan gambaran sesungguhnya, barakallahu fikum, bahwa terkadang kita dari semenjak kecil dilatih menjadi orang yang takut dan pengecut. Ya, mulai kita jadi bayi kita ditakuti oleh kucing. Ya, ditakuti oleh gelap. Oh, gelap itu enggak boleh, nanti wis muncul rasa takut. Kedua orang tua, kita minta ampun buat mereka, barakallahu fikum, kesalahan dan kekeliruan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, sekarang kita, barakallahu fikum, untuk menjadi orang yang tidak khawatir membangun tinggi di kehidupan kita, tidak ada kekhawatiran. Kalaupun terjadi yang mungkin mengkhawatirkan, tidak pernah terlintas kekhawatiran pada kita. Maka yang harus kita perbaiki adalah pondasi hidup kita itu. Itulah dia akidah yang kokoh dan kuat. Sehingga ketika apa atau terjadi sesuatu, engkau akan punya keberanian untuk menerimanya, kesiapan untuk kemudian menerimanya. Kenapa? Karena pondasi hidup itu sudah engkau bangun di atas pondasi yang kokoh, yaitu akidah, barakallahu fikum. Maka untuk kemudian menghilangkan itu semua dengan memperbaiki akidah kita kepada Allah azza wa jalla. Apa yang telah terjadi semuanya di tangan Allah. Yang sedang terjadi semuanya dalam ketentuan Allah. Yang akan terjadi semuanya dalam ketentuan Allah azza wa jalla. Punya dasar hidup yang kokoh, sehingga punya kesiapan mental untuk kemudian menghadapi apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan yang telah terjadi engkau kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kapan? Di saat kita sudah berbenah, ya, menjadi seseorang yang muwahhid, yang berakidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau berdakwah, yaitu mencabut akar-akar kesyirikan dan kekufuran di dalam hati, lalu menggantikannya dengan jiwa yang berakidah dan bertauhid kepada Allah azza wa jalla, sehingga mereka menjadi orang yang berani barakallahu fikum menghadapi tantangan hidup, walaupun mereka itu adalah fuqara, masakin, lemah, tetapi mereka siap untuk menghadapi segala risiko di dalam hidup barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf kalau ada kata dan kalimat yang salah dan keliru atau tidak berkenan, kemudian menjadi sesuatu yang menyebabkan sakit hati bagi saudaraku muslimin dan muslimat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan datangnya dari diri saya dan syayatin, kebenaran itu dari Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap saudaraku dan saudariku menjadi penyebab terwujudnya dan terlaksananya kegiatan ini, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, semoga menjadi amal soleh, catatan kebaikan di Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.